Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-26. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa ana bi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta naqida ma indahu faqala lahum inna anfaqa kulla say'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fib yu'ibbahullah wa man yastaghni yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Ansar yang mereka meminta sebagian harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah pun memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi sebagian harta kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun juga memberikan kepada mereka hingga habis apa yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, ketika Rasulullah telah menginfakkan segala sesuatu yang di tangannya yang menjadi miliknya, maka beliau katakan, mayakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Artinya kalau seandainya aku memiliki satu kebaikan, maka aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Enggak akan aku menahannya dari kalian. Pasti aku akan berikan pada kalian. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Allah akan berikan kemuliaan pada dirinya. Siapa yang merasa kaya, merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan padanya. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia seorang yang sabar. Dan tidaklah seseorang diberi anugerah dengan satu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada anugerah berupa kesabaran. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis yang agung dan mulia ini dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat Ansar meminta kepada Rasulullah sebagian harta. Rasulullah berikan kepada mereka apa yang menjadi permintaan mereka. Kemudian mereka mengulangi lagi permintaannya, meminta lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun juga memberikan permintaan mereka. Diulangi lagi, diberi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga habis harta yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah seorang yang memiliki perangai sangat dermawan. Beliau tidak pernah diminta sesuatu kemudian beliau memiliki sesuatu itu kecuali akan diberikan sesuatu yang diminta. Dan tidak pernah dikenali dari Rasulullah beliau itu menolak seorang yang meminta-minta. Bahkan beliau memberikan permintaan orang yang meminta pada beliau tanpa ada rasa takut terhadap kefakiran. Karena dermawannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hingga ketika diminta hartanya diberikan sampai habis harta yang dimiliki oleh Rasulullah. Sampai habis. Ketika habis harta yang dimiliki oleh Rasulullah, diinfakkan oleh Rasulullah, maka di saat itu Rasulullah berkata pada mereka, kalau seandainya aku masih memiliki harta atau satu kebaikan, aku enggak akan menimbunnya dari kalian. Aku enggak akan menahannya dari kalian. Pasti aku akan berikan pada kalian. Dan siapa yang dia itu menjaga kehormatan dirinya, maka wajib bagi kalian untuk menjaga kehormatan diri kalian. Artinya jangan suka meminta-minta. Niscaya Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang merasa kaya, merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan padanya. Maka siapa yang meminta kepada Allah kehormatan diri, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak mau meminta-minta kepada manusia, Allah akan anugerahi padanya iffah, yaitu kehormatan diri. Dan siapa yang menampakkan kecukupan, kekayaan dengan cara menahan diri, tidak meminta-minta terhadap apa yang ada pada manusia, yang dimiliki oleh manusia, maka Allah akan jadikan hamba tadi seorang yang ghaniyun nafsi, yaitu sosok yang kaya hati. Dan siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia seorang yang penyabar. Dan sesungguhnya Allah akan menganugerahi pada hambanya kesabaran yang akan mengantarkan dia kepada keridhaan Allah. Maka disebutkan tidaklah seseorang diberi satu perangai, satu kedudukan yang lebih baik daripada sifat sabar. Dan sifat sabar ini sifat yang termasuk di antara sifat yang paling mulia. Sabar di dalam menghadapi kesempitan hidup dari hal-hal yang sulit dalam kehidupannya, sabar dia jalani. Maka kesabaran itu adalah sesuatu yang paling agung, paling terhormat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Agar nantinya balasan dia pada hari kiamat itu balasan yang melimpah, yang tidak terhitung, tidak terbatas. Maka disebutkan dalam hadis ini, siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah akan berikan kemuliaan pada dirinya. Kemudian siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran pada dirinya. Maka hadis ini memberikan penjelasan pada kita atau faedah pada kita bahwasanya yang namanya kekayaan yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Itu kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada manusia. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan sifat sabar di dalam menghadapi kesempitan hidup atau kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang tidak disenangi oleh seorang hamba. Hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwasanya sabar itu adalah anugerah yang paling afdal, paling utama yang Allah berikan, Allah anugerahkan pada hambanya. Sabar anugerah yang terbesar yang Allah berikan atau Allah anugerahkan pada hamba-hambanya. Maka hadis ini menjelaskan dari kita tentang keutamaan sabar. Kalau kamu sabar menahan dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kamu sabar terhadap kesempitan hidup sehingga tidak menjadikan kamu minta-minta pada manusia, maka Allah akan berikan kesabaran itu pada dirimu. Dia akan dianugerahi oleh Allah sifat sabar. Karena seseorang jika dianugerahi oleh Allah kesabaran, ini jauh lebih baik daripada apa yang dianugerahkan pada dirinya dari rizki, bahkan lebih luas faedahnya. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-27. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu rawahu muslimun. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan diriwayatkan dari Abi Yahya namanya Suhaib bin Sinan, seorang sahabat yang mulia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang yang ikut dalam perang Badar, dari kalangan orang-orang yang terdahulu masuk dalam Islam. Beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda, sungguh sangat mengagumkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya urusan dia semuanya adalah merupakan kebaikan baginya. Tidaklah yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada seseorang kecuali hambanya yang mukmin saja. Jika ditimpa kelapangan dia bersyukur. Jika dia ditimpa maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan atau musibah dia bersabar, maka yang demikian itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Ajaban ini artinya sungguh sangat mengagumkan urusan orang yang beriman. Kenapa dikatakan orang yang beriman itu sangat mengagumkan? Karena seluruh urusannya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Seluruh urusannya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Apa gerangan yang membedakan orang yang beriman dari yang lainnya? Orang yang beriman kalau menimpanya sebuah kelapangan, dia ditimpa kelapangan, kesenangan, kebahagiaan dalam kehidupan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Namun kalau dia ditimpa oleh kemadharatan, mara bahaya, dia sabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam tampakkan ujub, kekaguman itu dalam bentuk sesuatu yang terpuji. Ini terkait dengan keadaan orang yang beriman. Karena orang yang beriman urusannya semuanya merupakan kebaikan baginya. Dan yang demikian ini enggak mungkin digapai kecuali oleh orang yang beriman saja. Yang demikian itu dikarenakan orang yang beriman kalau menimpanya sesuatu yang menggembirakan dia, dia akan mensyukuri hal itu dengan rasa syukurnya kepada Allah. Namun kalau dia terkena kemadharatan, dia justru bersabar, maka baginya pahala dan baginya kebaikan dalam dua keadaan. Sifat yang utama dan agung ini tidak dimiliki oleh selain orang yang beriman. Karena selain orang yang beriman, kalau mendapatkan musibah dia berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya. Itu orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, kalau terkena musibah dia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah pada kita. Yang pertama, hadis ini memberikan anjuran bagi kita untuk semangat meningkatkan keimanan kita. Karena orang yang beriman ini dalam kebaikan selama-lamanya. Juga hadis ini memberikan himbauan untuk kita benar-benar menghiasi diri kita dengan sabar. Sabar ketika ditimpa mara bahaya. Sabar ketika kita diberi kenikmatan. Juga sekaligus hadis ini menjelaskan pada kita anjuran untuk kita mensyukuri nikmat ketika kita berada dalam waktu yang lapang, bukan dalam kesulitan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadi billah azni wa jazakumullah. Keadaan orang yang beriman tadi dalam kebaikan selama-lamanya. Urusannya itu baik baginya selama-lamanya. Kalau kesusahan, sabar. Kalau mendapatkan kenikmatan, bersyukur. Sehingga orang yang beriman terkumpul pada dirinya sifat syukur dan sabar. Sementara orang-orang yang bisa bersyukur di antara hamba-hamba Allah itu qalil, sangatlah sedikit. Karena dahsyatnya fitnah dunia. Sehingga orang-orang yang bersabar, benar-benar bersabar itu sangat sedikit dibanding dengan yang kurang bisa bersabar dan kurang bisa bersyukur. Maka kalau terkumpul pada diri seorang mukmin atau seorang hamba itu sifat syukur dan sabar, ini menjadi perkara yang sangat mengagumkan pada dirinya. Terkena musibah sabar, mendapatkan nikmat dia bersyukur. Maka itu menjadi hal yang mengagumkan bagi diri seorang yang beriman. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah. Mungkin hanya dua hadis ini dulu yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.